Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang mempertemukan kita di kesempatan ini dalam majlis tausiah pertemuan para wali santri di Ma'had Darussalam, terkait juga dengan penerimaan rapot dan mengawali masa liburan anak-anak didik di ma'had ini. Ayuhal hadirun rahimakumullah, para wali santri dan semua yang hadir, suatu hal yang patut bahkan wajib kita syukuri bersama, yaitu bahwa Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufiknya untuk berjalan di atas jalan ini, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam meniti agama ini. Kita mendidik diri-diri kita dengan didikan Islam dan sunnah, dan kita mendidik anak-anak kita, baik anak kandung kita maupun anak didik kita, juga dengan didikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah karunia yang sangat-sangat besar, jarang yang mendapatkannya. Walaupun kita saat berkumpul semacam ini terasa banyak, ya, sekian wali santri, yang artinya jumlah santri seperti itu bahkan lebih. Namun ketika kita berpencar ke masing-masing tempat tinggal kita, baru terasa kita sendiri-sendiri atau hanya berapa orang, ya, terasa sedikit. Artinya tadi bahwa Allah Azza wa Jal berikan taufiknya untuk menjalani jalan ini kepada sekian orang yang masih sangat terbatas. Ketika Allah Azza wa Jal memilih kita, keluarga kita, untuk menelusuri jalan ini karunia besar sekali, karunia mahal. Tidak setiap orang Allah beri. Kalau kenikmatan duniawi Allah berikan kepada siapa saja, orang kafir sekalipun Allah beri kenikmatan duniawi, ya. Orang musyrik sekalipun Allah beri kenikmatan duniawi, karena dunia enggak ada nilainya. La ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah. Dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak bisa menyamai sayap ya, janah, satu sayap nyamuk saja ya, gak bisa menyamai itu di sisi Allah Azza wa Jal. Jadi dunia itu sangat murah, sangat rendah, tidak bernilai. Makanya Allah bagi-bagi sampai kepada orang kafir pun, bahkan sebagian mereka dikasih banyak. Namun nikmat hidayah, nikmat sunnah itu nikmat mahal, sangat-sangat bernilai. Sehingga yang Allah beri ya yang Allah pilih. Nah, ini harus kita sadari. Makanya tadi saya katakan sudah menjadi kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat ini. Karena itu kita harus betul-betul menjaga nikmat tersebut. Bagaimana menjaganya? Ya, artinya berusaha istiqamah, ya. Berusaha terus seperti itu dan bahkan diupayakan untuk ditingkatkan. Nah, sekarang dalam masa-masa kita ya, mungkin pada level bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini barangkali kalau berpikir tentang keistiqomahan dirinya bisa kita katakan sudah ya umumnya stabil ya, umumnya terkendali. Memang pasang surut ada, tapi secara globalnya terkendali. Namun yang lebih berat lagi adalah keistiqomahan anak-anak kita. Nah, kita sekarang tidak berpikir tentang diri kita saja, tapi kita sekarang lebih berpikir kepada anak-anak kita. Semakin banyak anak, semakin banyak pikiran, ya kan? Takut ada satu saja yang lepas, waduh, rasanya berat sekali. Yang punya anak 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya, ini mikirnya juga semakin berat. Apakah mereka semua akan istiqomah? Apakah mereka semua akan terus dalam hidayah atau tidak? Ini sebagai orang tua, ayah maupun ibu, ketar-ketir istilahnya. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Makanya salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pendidikan ini, memasukkan anak-anak kita ke dalam lembaga pendidikan yang sunni, sesuai dengan sunnah Nabi, yang syar'i, yang memang betul-betul memperhatikan nilai-nilai syariat. Ini salah satu dari sekian upaya, dan ini termasuk upaya yang paling jitu, paling berpengaruh ya. Karena di situ ada materi pendidikan agama yang terus ditanamkan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, terus ditanamkan dari hari ke hari. Dan di situ ada keteladanan para guru ya, ustadznya, ustadzahnya mencontohkan contoh-contoh yang baik. Nah, dan di situ ada pergaulan teman-teman yang sama-sama insyaallah sama-sama mengikuti sunnah Nabi. Artinya pergaulan yang baik, lingkungan yang baik. Nah, ini tiga komponen yang ada di tengah-tengah pendidikan yang syar'i, yang itu insya Allah punya pengaruh besar dalam membentuk kepribadian anak-anak kita, anak-anak didik kita. Sehingga seperti yang tadi saya katakan, ini merupakan salah satu upaya yang jitu dalam menjaga keistiqomahan anak-anak kita. Kalau kita kehilangan salah satu saja komponen tersebut, maka itu sudah merupakan hal yang dikhawatirkan, ya. Tidak dapat materi agama, pendidikannya sudah mengkhawatirkan. Tidak ada contoh dan keteladanan yang baik, mengkhawatirkan. Pertemanan yang buruk, mengkhawatirkan. Nah, jadi dengan ini, ya, kita telah melakukan salah satu dari upaya untuk menjaga hidayah dan karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya. Tidak lupa tentunya juga hal-hal yang penting lainnya, termasuk yakni doa kita, ya. Doa kita sebagai orang tua untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Doa ini di satu sisi doanya saja ibadah, ya. Dikabulkan atau tidak, tapi sudah punya nilai ibadah. Doanya saja. Jadi jangan putus asa. Jangan merasa apa percuma, jangan. Karena misalnya doanya panjang, lama, kok rasanya enggak dikabul-kabulkan. Ya. Justru mungkin ada hikmahnya. Dengan belum terlihat terkabulnya doa, berarti kan kita doa terus. Berarti kita ibadah terus, kan? Nah, nabung ibadah doa. Kalau baru 1-2 kali doa sudah dikabulkan, nah, berhenti ibadahnya dalam bab itu. Ya kan? Padahal doa kita kan doa dalam bab ini doa yang nilainya tinggi, ya. Kalau doa minta hal yang sifatnya duniawi, ya itu punya ya nilainya tidak tentu tidak sama dengan kita doa yang kaitannya dengan bab agama. Makanya Nabi SAW melarang orang, ya, yang menurut beliau disebut atau yang dikatakan oleh beliau orang yang terburu-buru. Gimana itu? Da'autu walam yustajab li. Dia mengatakan, saya sudah doa, belum juga dikabulkan. Nah, dilarang oleh Nabi mengatakan begitu. Ini namanya musta'jil, terburu-buru. Sekalipun belum tampak pengkabulannya, ada nilainya. Maka doa terus kepada Allah Azza wa Jalla demi keistiqomahan diri kita dan keluarga kita. Ya. Rabbi habli minas salihin. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa-doa yang semisalnya, doa untuk kita, untuk anak-anak kita. Bila kita perhatikan, para nabi saja berdoa dalam bab ini, ya. Para nabi, kalau kita sedikit berpikir, para nabi itu pendidikannya bagaimana? Oh, jelas, ya. Kita enggak ada apa-apanya, kan? Para nabi bagaimana diri mereka, bagaimana keluarga mereka, bagaimana mereka mendidik keluarga mereka, tidak diragukan. Namun demikian, para nabi itu ya tetap berdoa dan terus-menerus berdoa, bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya di awal, ya, tapi di awal, di pertengahan dan seterusnya. Sebelum lahiran sudah Rabbi habli minas salihin, ya kan? Sebelum lahiran itu sudah doa, ya Allah, karuniakan kepadaku orang-orang yang soleh. Sebelum lahiran, ya. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan putra-putraku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Ya. Nah, ini Nabi Ibrahim berdoa. Nabiullah Ibrahim yang kita tahu kedudukan beliau dari para nabi. Ya, Abul Anbiya, ayahnya para nabi, Khalilullah, kekasih Allah. Beliau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tidak mengandalkan upayanya, saya sudah mengajari, saya sudah mendidik, tentunya bisa. Tidak demikian. Ya. Namun tetap berusaha dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, apalagi kita. Jadi kita tidak boleh putus dari doa-doa tersebut bila kita memang menginginkan kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita. Ya, tidak ada yang menjamin untuk diri kita dan keluarga kita akan terus istiqamah sampai akhir hayat. Selama kita masih hidup itu masih ada kekhawatiran. Selama kita, anak-anak kita masih hidup, masih ada kekhawatiran. Baru akan tenang ya kalau wafat di atas Islam. Nah, itu pun sebetulnya juga ada kekhawatiran ya. Jangan-jangan. Ya, kita enggak tahu akhir hayat seseorang. Makanya kita bisa berharap. Narju lil muhsin wa nakhafu alaih, kata ulama kita. Kita berharap ya pada seorang yang ihsan, berbuat baik, kita punya harapan. Ya, tapi juga nakhafu alaih, kita juga punya kekhawatiran. Ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, sekarang kaitannya dengan apa? Penerimaan rapot ya yang baru tadi beberapa saat yang lalu dibagikan. Ya, itu bagi para wali untuk melihat bagaimana hasil belajarnya putra-putranya. Jangan hanya diterima tanpa dilihat, tapi dilihat dan dipelajari. Dilihat dan dipelajari. Dalam arti betul-betul dilihat. Ya, ini pelajaran apa, nilainya berapa, ya. Jangan juga sekilas, tapi diperhatikan. Kenapa? Ya, itu sebagai bahan evaluasi. Memang nilai itu bukan tujuan ya. Nilai di atas kertas bukan tujuan. Tapi itu membantu kita untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar atau kegiatan thalabul ilm yang dilakukan anak-anak kita. Sehingga kita perlu lihat ini nilainya bagus. Nah, nilai apa? Nilai akidah. Alhamdulillah. Ya. Artinya pemahamannya insyaallah bab akidah bagus, ya kan? Tapi sebaliknya, nilainya 5. Merah. Pelajaran apa? Pelajaran akidah. Waduh. Ini perlu dipacu, ya. Khawatir kalau pemahaman akidahnya, ilmu yang disampaikan enggak masuk atau tidak terpahami dengan baik, padahal bab apa? Akidah. Nah, ini. Jadi ini menjadi bahan evaluasi kita sebagai wali. Ya. Begitu pula pelajaran yang lain. Pelajaran fikih, pelajaran hafalan, pelajaran macam-macam yang ada. Ini menjadi bahan evaluasi buat kita sebagai orang tua. Dan kemudian juga nanti ya bahan komunikasi juga dengan para wali murid, wali kelas, ya anak kita wali kelasnya siapa, ini nilainya begini, kira-kira bagaimana, ya evaluasi dan diskusi yang baik untuk mencapai tujuan yang baik, bukan untuk bantah-bantahan, mempertahankan, ya menyalahkan, bukan, jangan sampai begitu, ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita ingin diskusi yang membangun. Kenapa anak-anak saya kok begini? Kira-kira sebabnya apa? Saya ingin tahu. ya, sehingga nanti sama-sama diperbaiki begitu. Jangan sebaliknya, nggak mungkin anak saya begini, enggak, saya tahu anak saya itu begini, ah ini keliru, ini nanti diskusinya tidak baik, ya, ini nanti malah nggak dapat informasi yang apa, yang membangun. Tapi kita diskusi dengan cara yang baik, tujuannya tadi, tujuan yang baik supaya kita sebagai orang tua tahu informasi dari para wali kelas atau guru, kemudian apa titik-titik kelemahan yang ada pada anak-anak kita. Kita bangun bersama. Karena dunia pendidikan kita ini ya harus ada kebersamaan ya. Kebersamaan di dalam mendidik. Jangan lepas tangan. Lepas tangan gimana? Ya. Maksudnya misalnya orang tua merasa ini sudah saya serahkan kepada antum ya sebagai pelaksana pendidikan, saya enggak mau tahu, silakan. Saya taunya bayar SPP. Enggak bisa begitu, ya. Enggak bisa. Ini sama-sama kita didik ya. Di kelas, tugas guru, tugas wali kelas, di rumah, nanti orang tua juga punya tugas. Kerjasama yang baik itulah yang insya Allah akan menghasilkan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita ya. Tanpa itu ya jelas akan ada suatu cacat ya. Kalau komunikasi antara wali kelas, guru dan wali murid tidak baik, ya nanti mesti akan ada kekurangan. Guru atau mudarris atau ustad akan menyampaikan sesuatu tentang anaknya selama kegiatan belajar, ya dari pihak orang tuanya kurang respon. Ya, harapan guru atau ustad, orang tua itu juga tanya mungkin, ya ketika ketemu bagaimana anaknya, nggak pernah tanya, ya nggak pernah tanya. Nah ini menjadi salah satu penghalang ya, penghalang keberhasilan di dalam pendidikan. Makanya komunikatif ya, harus komunikatif antara ya semuanya, gurunya maupun ustadznya maupun wali muridnya ya. Kalau ada tadi melihat rapotnya kok nilainya memprihatinkan semua, ya jangan putus asa ya, jangan putus asa. Apalagi masa-masa masih kecil ya, ya banyak faktor ya, banyak faktor yang membuat nilainya memprihatinkan. Kadang memang belum nyampe ya otaknya untuk menerima pelajaran, atau mungkin masih kalah dengan masa kekanak-kanakannya sehingga banyak bermain, atau yang lain. Jadi adanya nilai yang mungkin memprihatinkan tadi, jangan putus asa. Begitu pula ke anaknya juga jangan dibuat putus asa. Gimana maksudnya? Iya, jangan dibuat putus asa. Sudah nilainya buruk, dimarahi lagi, ya sudah, tambah gak karuan anaknya. Habis itu gak mau berangkat lagi belajar mungkin. Ya, di rumah dimarah, di sekolah ya malu sama teman. Akhirnya justru mogok belajar. Nah, jangan dibuat putus asa. Justru diberi semangat. Justru dipompa kembali. Ya. Sampaikan kepadanya ucapan-ucapan yang menyemangati. Memompa, memotivasi supaya lebih giat belajar. Ya. Insya Allah dengan itu ya anak nggak akan kemudian turun mentalnya, jatuh mentalnya. Justru insya Allah dengan kalimat-kalimat yang baik akan kembali semangat belajar. Dan siapa tahu di kemudian hari tiba-tiba berubah ya. Kalau kita dengar cerita-cerita kan di dunia pendidikan anak-anak kan seperti itu ya. Ya, karena memang kondisi anak-anak kan sangat labil. Jadi kurangnya dalam menerima pelajaran di suatu waktu tidak berarti selanjutnya akan begitu. Ya, insyaallah dengan kerjasama yang baik dari wali santri maupun wali kelas maupun ustadz atau guru akan menjadikan anak itu kondisinya semakin baik. Ya. Kemudian juga ya, terkait dengan terkait dengan liburan ya, ini masa liburan. Masa liburan ini sesungguhnya ujian ya. Ini ujian kedua sebetulnya. Liburan itu ujian kedua ini. Justru ujian di alam nyata. Kalau ujian sebelumnya yang dapat rapot itu ujian tertulis di kelas. Ya. Tertulis di kelas. Tapi liburan itu ujian nyata dan rapotnya di malaikat itu. Ditulis malaikat langsung. Cuma semoga anak-anak masih kecil ya. Ya, sini masih kecil masih untung ini. Ya, catatannya kan beda di. Kalau anak-anak sudah balik, ada umur-umur balik ya saya juga ya. Nah, ini sudah ujian nyata ini. Ya, langsung catatannya di para malaikat ini. Gimana perilakunya di rumah ya. Gimana perbuatannya tidak di hadapan gurunya atau ustadznya. Nah, ini yang sesungguhnya lebih berat ya. Sesungguhnya itu lebih berat karena kalau masih di pondok, masih di ma'had, ini kan masih dalam pengawasan guru juga. Ustadznya mengawasi terus, musyrifnya mengawasi terus. Ya. Waktunya belajar, waktunya sholat, waktunya baca Quran terus dibimbing, diawasi, ditegur. Ya, itu di ma'had. Nah, pulang ya ini sudah antara mereka sendiri dengan juga ya peran orang tua kalau masih ada di rumah ya, kalau kerja ya lain lagi. Nah, walhasil sudah di luar pengawasan dan pantauan para guru dan ustadz. Bagaimana anak-anak ini nanti ya di rumah, akankah mereka juga memanfaatkan waktu? Akankah mereka terus menjaga aktivitas yang baik ya. Dan ya memang namanya liburan ya. Liburan bukan berarti kemudian harus seperti ketika di pondok ya, tidak. Ya, ada waktunya rohah ya, rehat. Ada waktunya melakukan yang pengin yang mubah-mubah. Untuk ya kata orang refreshing misalnya. Boleh-boleh saja. Ya, kegiatan mungkin lebih sedikit dibanding yang di pondok, tapi tetap ya. Tuntunan syariat kan ada. Tuntunan syariat tetap ada. Itu yang harus selalu diperhatikan. Ya salatnya, ya baca Qur'annya, ibadahnya, menjauhi maksiat-maksiatnya. Ya tetap itu aturan agama dimanapun kita berada. Maka dari itu bagi santri-santri ya yang di rumah, yang mau pulang, yang liburan, harus perhatikan itu ya. Taat kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulnya dan berbakti juga kepada orang tua. Nah ini ya, berbakti kepada orang tua ini juga hal yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai pulang ke rumah ya sama orang tua malah selalu manja dan kadang malah menyusahkan orang tua. Nah, ini jangan. Tapi pulang ke rumah justru kesempatan bagaimana berbakti pada orang tua. Nah, orang tua pun sebagai wali nah, sekarang punya tugas yang lebih dari hari-hari biasanya. Sebelumnya mungkin orang tua lebih banyak pasrah kepada guru di pondok, ya, di ma'had, di pesantren. Sekarang pulang, tugasnya semakin besar. Nah, dan itu yang asalnya itu justru. Jadi harus disadari oleh para orang tua ini, memang asal usulnya tanggung jawab saya. Ya, saya harus perhatikan bagaimana pendidikannya, mengawasi. Nah, di sini peran ayah dan ibu, abi dan umi, ya, abah dan mamah, ini harus apa namanya, kerjasama yang baik. Suatu hal yang kita maklumi bersama, yang namanya bapak, ya, biasanya kan keluar bekerja dan kegiatan di luar, itu sudah kodratnya seorang lelaki. Ya, memang aktivitasnya lebih banyak di luar, sehingga ketika di luar biasanya ya, anak kan di rumah. Nah, disinilah tugas umiknya, tugas mamahnya, ummahnya, ibunya atau siapalah, pakai apa nyebutnya. Walhasil ini tugas ibu yang di rumah untuk betul-betul mengawasi, ya, mendidik, ya, mengajari, memantau, membimbing, bahkan kondisi-kondisi tertentu, ya, nasihat-nasihat yang baik dari seorang ibu kepada anak-anak. Ya, mungkin di masa kecil, ya, sebagai seorang anak, kadang kesal dinasihati orang tua itu, kadang kesal. Ya, dibilangin orang tuanya itu kadang malah kesal, dan mungkin sebagian malah membantah, ya, membantahnya anak kecil, ya. Tapi suatu saat ketika dia besar, dia justru menyadari, wah, itu dulu umi kayak gitu, ya, ibu kayak gitu nasihatnya. Nah, baru setelah dewasa baru menyadari betapa pentingnya, dan dia justru akan menyesali kok ketika tidak dinasihati, ya, kok dulu orang tua diam saja, nggak ngasih bimbingan apa-apa, membiarkan saja, malah menyesali. Jadi sekarang saat anak masih kecil, anak masih butuh bimbingan, ya, walaupun kadang ibu mendapatkan balasan yang tidak baik dari anak, tetap nasihati, tetap bimbing. Insya Allah suatu saat manfaat, dan dia pun, si anak, akan merasakan itu. Kadang-kadang orang tua, ya, orang tua kalau sedang ngobrol itu, ya, ya, setelah tua tapi ngobrolkan tentang ibunya yang dulu galak, ya kan, keras mendidik, tapi ngobrolnya justru dalam keadaan mensyukuri, wah, itu kalau ibu dulu nggak keras begitu, kita mau jadi apa, ya. Nah, ya kan, baru menyadari setelah dewasa, setelah tua. Ya, jadi di sini peran ibu, ya, peran ibu kadang seorang ibu itu kan takut dengan anaknya, begitu, ya. Takut gimana, ya, takut perilaku yang baik itu, ya, maklumlah perempuan, ya kan, anak laki-lakinya udah gede, ya, sehingga mau ngomongin sungkan atau bahkan khawatir, takut, itu mungkin saja terjadi yang seperti itu. Namun dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, ya, insya Allah, nah, itu akan punya pengaruh besar. Insya Allah akan punya pengaruh besar pada anaknya di kemudian hari. Dan seperti kata ulama dulu, ya, ulama, atau kata ulama begitu saja, ulama-ulama dulu yang apa menjadi ulama-ulama besar itu sering disebut gimana? Di belakang mereka ada orang-orang besar. Siapa itu? Ibu-ibu mereka yang selalu memotivasi. Ya, yang biasa disebut sebagai contohnya misalnya Imam Syafi'i. Anak yatim. Ayahnya sudah enggak ada. Jadi Imam Syafi'i yang sedemikian besar. Siapa motivatornya kalau dengan bahasa ini? Ya, ibunya. Ya kan? Ibunya. nyuruh dia belajar, motivasi, wah, sampai pergi jauh. Ibunya betul-betul semangat, Imam Syafi'i rahimahullah dan beberapa ulama yang lain, siapa, Ibnu Taimiyah rahimahullah juga begitu. Nah, jadi ini peran ibu ya. Tadi karena saya katakan bahwa yang namanya bapak ya, ab, itu sering di luar ya. Aktivitasnya banyak keluar, sehingga ketika anak di rumah itu ya lebih banyak dengan pengawasan ibunya. Maka ibunya harus punya peran besar ya, peran besar dalam menjaga anak-anak. Ya, ala kulli hal, ya itu beberapa pesan yang mungkin kita sampaikan di kesempatan ini, dan ini untuk kita semua ya, juga termasuk diri saya dan keluarga saya. Semuanya kita sama-sama, kita bersaudara, kita satu jalan. Kita ingin masa depan kita semua, masa depan Ahlus Sunnah Salafiyin menjadi semakin cemerlang di kemudian hari, betul-betul berpengaruh di tengah umat dengan kebaikan di negeri kita, punya pengaruh besar dalam kebaikan, sehingga menjadi negeri yang diridhai Allah Azza wa Jal, umat yang diridhai Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kiranya cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.